pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 28 Agustus 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Perawat Puskesmas Samalanga ditikam pria tak dikenal. Nelayan Senudon hilang di laut akibat bot dihantam ombak. 4 jamaah haji asal Aceh masih dirawat di Mekah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Dona Ningsih, 35 tahun, perawat yang bertugas di Puskesmas Samalanga Biren, ditikam oleh orang tak dikenal di rumah dinas Puskesmas Lama Samalanga, Jalan Harapan nomor 6 Samalanga, Jumat sore. Korban yang mengalami luka parah harus dirujuk ke RSUZ Banda Aceh. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Keterangan dihimpun dari berbagai sumber termasuk dari aparat kepolisian mengatakan, awalnya Dona menonton televisi di ruang tamu rumah dinasnya. Tiba-tiba korban melihat seorang pria mengintip dari jendela depan rumah. Korban pun keluar untuk memastikan. Saat itulah, OTK itu menikam korban dengan pisau di bagian perut. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dengan meloncat pagar tembok. Sementara Dona yang bersimbah darah berusaha meminta pertolongan warga. Korban segera dilarikan ke Puskesmas Samalanga karena luka robek di perutnya cukup parah. Korban dibawa ke UGD RSUD Dr. Fauzia Biren. Beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit itu, korban dirujuk ke RSUZ Banda Aceh untuk pengobatan lebih lanjut. Kapolsek Samalanga, AKP Saleh Amri mengatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi, termasuk meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan data. Sudarlun Rajani, 28 tahun, nelayan asal desa Uleru B Barat, Kecamatan Senedun, Aceh Utara, dilaporkan hilang melaut lepas pada Sabtu pagi. Diduga bot yang digunakan korban untuk melaut dihantam ombak besar sehingga ia tenggelam di laut. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, Rajani yang baru 4 bulan menikah berangkat melaut dengan menggunakan bot pada Sabtu subuh dari rumahnya untuk memancing ikan tuna. Namun sekitar pukul 9, nelayan menemukan bot pria itu terdampar dalam keadaan kosong. Bot milik korban ditemukan di laut lepas berjarak belasan mil dari bibir pantai Uleru B. Bot nelayan itu ditemukan oleh Muhammad Sabil, 40 tahun, nelayan asal Uleru B Barat yang sedang melaut bersama nelayan lain. Warga langsung menarik bot tersebut ke pinggir pantai. Kemudian sejumlah nelayan lain langsung berusaha mencari keberadaan Rajani. Bahkan pada Sabtu siang, tim SAR bersama TNI Angkatan Laut juga ikut membantu pencarian terhadap korban. Namun hingga saat ini, pemuda itu belum berhasil ditemukan. Panglima Laut Senedun, Amir Yusuf mengatakan, upaya pencarian terhadap korban terkendala gelombang tinggi. Sudarlun, 4 jemaah calon haji asal Aceh masih dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit Zahir King Abdul Aziz di Mekah. Sedangkan 2 CJH yang sebelumnya juga dirawat di rumah sakit, yakni Marsiem binti Materjo Abdullah dan Abu Bakar bin Abdullah, telah diperbolehkan kembali ke penginapan menyusul telah membaik kondisi mereka. Wartawan Serambi Indonesia, Herianto, melaporkan dari Mekah. 4 jamaah yang masih dalam perawatan medis adalah Semi Parsinah asal Aceh Tengah. JCH Kloter 2 ini dirawat di KKHI Mekah karena batuknya kambuh atau infeksi paru dampak dari kenaikan suhu udara. Kedua, Zainab binti Adam, dari kloter 2 dirawat di Rumah Sakit Zahir King Abdul Aziz di Mekah karena penyakit jantungnya dan anemianya kambuh. Ketiga, Cut Nurhayati binti Teku Banta Ahmad dari kloter 4 juga dirawat di sektor 9 karena penyakit asmanya kambuh. Keempat, Khatijah binti Ibrahim dari kloter 1 dirujuk ke Rumah Sakit King Abdul Aziz karena menderita demensia atau sering lupa diri karena faktor usia yang sudah lebih 70 tahun. Tim medis dari kloter 1 Dahrul dan tim medis kloter 5 Baginda melaporkan, jamaah calon haji yang datang berobat ke posko pengobatan kloternya setiap hari tidak kurang dari 50 orang. Menurut mereka, kondisi ini terjadi karena pengaruh suhu udara di Mekah yang sangat tinggi, mencapai 47 hingga 49 derajat Celcius. Darlun Usman, 52 tahun, warga desa Bukit Monsukun, Kecamatan Baktia, Aceh Utara, dihajar massa hingga pingsan di kawasan desa Matang Arongan, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Jumat dini hari, setelah diteriaki maling. Usman pun harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh. Kejadian itu bermula ketika Usman menyelinap masuk ke dalam kamar rumah warga di desa Matang Arongan. Tidak lama kemudian pemilik rumah terbangun dan mendengar suara mencurigakan dalam salah satu kamar di rumah itu. Saat itulah pemilik rumah meneriaki maling. Warga di kawasan itu yang sudah beberapa malam mengintai pencuri langsung memburu pria itu yang berusaha kabur. Warga yang melakukan pengejaran berhasil menangkap Usman dan langsung mengajarnya hingga pingsan. Kapolsek Tanah Jambu Aye, AKP Teguh Yano Budi mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, pria itu dalam keadaan pingsan akibat dihajar massa. Setelah sempat dibawa ke Puskesmas Tanah Jambu Aye, Usman dirujuk ke RSU Cut Mutia. Hasil penyelidikan sementara, pria itu dihajar warga karena diduga sebagai maling. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudalun, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Biren, Farhan Husin, dikeroyok oleh dua pelaku yang sebelumnya sempat meminta uang kepada korban. Kasus itu sendiri terjadi Sabtu sore. Polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Insiden pengeroyokan itu dilaporkan terjadi di Jalan Kuburan Desa Pulau Kiton, Kota Juang Biren, Sabtu sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Farhan mengalami memar di mata kiri, luka lecet di kening, dan luka-luka di beberapa bagian tubuh lainnya. Farhan harus dilarikan ke unit gawat darurat RSUD Dr. Fauzia Biren untuk penanganan medis. Beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit tersebut, korban ditemani rekannya melaporkan kasus itu ke Polres Biren. Menurut keterangan Farhan, saat kembali memantau abrasi pantai di Kuala Cerape, ia berjumpa dengan tiga pemuda. Dua di antaranya meminta uang kepada Farhan Rp500.000. Karena tidak diberikan uang, para pemuda itu membuntuti Farhan. Saat turun mobil, Farhan langsung dikeroyok dua pemuda itu. Kasus pengeroyokan tersebut belum diketahui secara jelas motifnya hingga mantan Kabak Humas dan Protokoler Pemkab Biren itu harus dilarikan ke rumah sakit. Namun polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Darlun Polres Loksumawe dibantu tim Polda Aceh terus memburu tiga warga yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus penemuan 42,7 kg sabu di kawasan desa Menasah Tunong, Kecamatan Blangmangat, Loksumawe. Karena diduga kuat, ketiga warga berinisial BD, AN, dan I adalah pemilik dan pemasok sabu dari Malaysia. Dari Loksumawe, Jafarudin melaporkan. Diberitakan sebelumnya, sabu-sabu dalam bungkusan teh Malaysia itu ditemukan dalam rumah M, 22 tahun, asal Desa Tunong, Kecamatan Blangmangan. M dan barang bukti itu sudah diamankan petugas di Mapolres Loksumawe untuk proses penyelidikan selanjutnya. Kapolres Loksumawe AKBP Henry Budiman mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sabu-sabu itu dipasok ketiga pria yang kini DPO dari luar negeri, yaitu Malaysia. Sabu-sabu itu dimasukkan dalam bungkusan teh produk dari Malaysia. Ketiga warga yang buron itu diduga sudah kabur ke luar negeri. Menurut Kapolres Loksumawe, untuk memburu buronan tersebut, pihak Polres Loksumawe sudah menyebarkan foto dan identitas ke jajaran Polres lain di Aceh. Pemburuan ketiga DPO itu juga ikut di-backup oleh tim Polda Aceh. Sementara tersangka M diduga bagian dari komplotan tersebut dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres. Darlun Nur Laila, 40 tahun, ibu rumah tangga asal desa Bukit Linteng, kecamatan Langkahan, Aceh Utara, ditemukan tewas tergantung oleh anaknya yang masih duduk di kelas 2 SD Sabtu siang. Ibu tiga anak itu tewas tergantung di pintu kamar dengan seutas tali nilon di lehernya. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kepala Dusun Kareng, Desa Bukit Linteng, Asraruddin mengatakan, setelah ketiga anaknya berangkat ke sekolah, warga sempat melihat Nur Laila mencari jeruk purut. Sedangkan suaminya sudah pergi dari rumah untuk menjual jeruk nipis. Tiba-tiba pada Sabtu siang, warga mendapat informasi korban sudah meninggal dengan kondisi tergantung dalam rumah. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang masih kelas 2 SD. Selanjutnya korban dievakuasi ke puskesmas. Kapolsek Langkahan Ibda Sudiarno menyebutkan, petugas juga masih menyelidiki motif korban tewas tergantung. Dari hasil penyelidikan sementara, di lokasi itu ditemukan bekas jeruk purut dan sirsak. Diduga korban mengakhiri hidupnya karena menderita sakit asam lambung yang sudah menahun. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban sudah dibawa ke puskesmas Langkahan untuk divisum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 28 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidiralun, wassalam.